Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak samar pada seorang hamba, seorang muslim, seorang ahlus sunnah bahwasanya talabul ilmi, menuntut ilmu adalah amalan yang azim, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, dan demikian banyak nusus, nas-nas Al-Quran, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu tentunya ilmu kitab was sunnah, ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilmu itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk memohon kepada Allah tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, ucapkanlah, mintalah engkau, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Juga dalam doa Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau baca setiap hari, setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Iya. Fa ilmu syar'i, ilmu Alkitab wa sunnah, menuntutnya, mencarinya adalah amalan yang besar. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada hal yang perlu untuk kita ingat. Bahwasanya di dalam kita menuntut ilmu ada adab-adab yang seharusnya kita perhatikan. Bagi diri kita, kita berusaha untuk senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Demikian pula bagi orang lain, anak kita, saudara kita, kerabat kita, ketika kita memotivasi mereka untuk mereka menuntut ilmu, juga hendaknya kita mengingatkan tentang adab, adab di dalam menuntut ilmu. Nah, dan para ulama rahimahumullah telah menyebutkan adab-adab menuntut ilmu yang sangat banyak. Termasuk ketika kita membaca kitab-kitab mustalah, kitab-kitab mustalahul hadis, ada salah satu bab dari bab-bab yang disebutkan oleh para ulama, adab ar-rawi, adab-adab seorang rawi, atau adab-adab asy-syekh, dan juga adab orang-orang yang menuntut ilmu al-hadis. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengingatkan salah satu adab dari adab-adab menuntut ilmu, yaitu al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Nah, ini salah satu adab. Di antara adab-adab yang wajib kita perhatikan, yaitu al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, telah lama kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita membaca ayat, membaca hadis. Hendaknya kita juga bertanya, "Madza na'mal min hadza al-ilm?" Apa yang sudah kita amalkan dari ilmu ini? Demikian pula ketika kita mengajari anak-anak kita. Kita telah mengajari sekian banyak ilmu. Seharusnya kita juga melihat madza ya'mal, apa yang sudah diamalkan oleh anak-anak kita minal ilm, dari ilmu. Maka hendaknya beriringan antara ya, mempelajari ilmu wal amal bihi, mempelajari ilmu dan juga mengamalkannya. Seorang alim, seorang yang punya ilmu kemudian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, namun dia sendiri tidak mengamalkannya, Allahu Jalla wa'ala ya, memurkai orang yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian mengucapkan, kenapa kalian memerintahkan sesuatu yang kalian tidak lakukan, yang tidak kalian amalkan? Sungguh telah besar kemurkaan Allah atas kalian mengucapkan apa yang kalian tidak amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita melihat apa yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa khairu anbiya'illah sayyidul awwalina wal mursalin, beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan ilmu, wa ya'malu bihi, dan beliau mengamalkan ilmu tadi. Itu tauladan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan ilmu dan beliau juga mengamalkannya. Beliau memerintahkan kebaikan-kebaikan, wa ya'malu bihi, dan beliau mengamalkan kebaikan itu. Aisyah radhiyallahu taala anha, na'am, beliau melihat Rasul alaihi salatu wassalam salat malam hingga kaki-kaki Nabi atau kaki Nabi bengkak. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, engkau lakukan ini? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini sampai bengkak dan seterusnya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas wahai Aisyah untuk aku menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur?" Iya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, beliau mengamalkan ilmu. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh, menteladani Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara tauladan Nabi adalah mengilmui dan mengamalkan. Berilmu dan juga beramal. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri contoh dan tauladan di dalam kasratu al-istighfar wa taubah ilallah. Beliau adalah contoh dan tauladan di dalam banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, fil yaum dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali dia beristighfar. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya memerintahkan umat beliau untuk beristighfar, tetapi beliau alaihi salatu wasallam ya'mal bih, beliau mengamalkan itu. Akthar min 70 marrah. Sebagian riwayat 100 kali Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam ya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa engkau wahai Nabi dan yang telah lalu dan akan datang. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam yastaghfirullah, selalu minta kepada Allah ampunan, beristighfar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, suatu saat pernah berada di samping Nabi alaihi salatu wasallam, di samping Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam sedang berzikir, minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sebagian riwayat, innaka antat tawwabul ghafur. Begitu Ibnu Umar mendengar Nabi memohon ampun kepada Allah, dihitung oleh Ibnu Umar. Dihitung. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan itu 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Wa tub alayya, beri aku taubat ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat, Zat yang Maha penyayang. Nabi alaihi salatu wassalam ya'malu bihi, mengamalkan itu. Memerintahkan manusia untuk melakukan sholat jamaah di masjid dengan sangat kuat, dengan sangat tegas. Naam, sampai pernah datang seorang yang buta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, minta izin kepada Nabi untuk barangkali itu uzur bagi dia untuk tidak menghadiri mada salat jamaah karena dia buta. Saya buta ya Rasulullah dan tidak ada yang menuntun saya sampai di sini. Baik, ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam di antara yang beliau ucapkan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Kata dia, naam ya Rasulullah, saya mendengar. Kalau demikian penuhi seruan tadi. Iya. Dan ketika Nabi memerintahkan manusia untuk yusalluna jama'atan, bersolat atau melakukan solat jama'ah fi masajidillah, di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahrasun nas, orang yang paling bersemangat di dalam menegakkan sholat jamaah. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam tidak sholat jamaah, abada. Beliau selalu sholat di masjid. Nah, ya umun nas, mengimami manusia, melakukan sholat jamaah. Kecuali di saat-saat beliau sakit. Saat-saat Nabi alaihi salatu wasallam ya, sakit. Di saat beliau sudah tidak mampu lagi untuk ke masjid. Ya. Disebutkan di dalam kisah sakitnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ketika itu manusia sedang berada di masjid, datang waktu sholat, menanti Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, apakah sudah ditegakkan sholat? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi pun mandi. Mandi mempersiapkan untuk ya, mengimami. Posisi itu sakit, berat ketika itu. Fa'ughmi alaih. Kemudian tiba-tiba Nabi pingsan setelah mandi. Pingsan. Sampai kemudian beliau sadar. Kemudian beliau bertanya, apakah sudah ditegakkan sholat? Kata orang-orang di sekitarnya, belum ya Rasulullah. Fa'tasal. Maka beliau pun mandi lagi. Hirs, semangat beliau untuk hadir sholat jamaah. Fa'ughmi alaih. Kemudian beliau pun pingsan lagi. Pingsan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai beliau sadar. Apakah sudah ditegakkan sholat? Kata orang-orang di sekitarnya, belum ya Rasulullah. Beliau mandi, ughmi alaih. Sampai tiga kali beliau, pingsan. Nanti akhirnya Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin, an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami apa? Manusia. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam ya, memerintahkan manusia untuk berbuat baik ya, memerintahkan manusia untuk melakukan salat ya, jamaah, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang terdepan di dalam mengamalkan amalan ini. Wabillahi taufiq. Fan nabiyyu alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik tauladan, seperti disebutkan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam tauladan yang baik. Tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah. Dan dia meyakini hari akhir, balasan Allah, al-jannah, wan-nar. Nah, dan orang yang banyak ingat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam min hadihi, di antara tauladan beliau adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Dan ini termasuk adab, min adabi talabil ilmi. Nah, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah as-sahabah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah as-sahabah. Sahabatul Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu mereka yang laqiyan Nabi alaihi salatu wassalam, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wa amana bih, dan beriman kepada beliau. Wa mata ala al-islam, kemudian meninggal di atas apa? Islam. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, hum khairu hadhil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik, manusia yang terbaik dari umat ini. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, yakni sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang sesudahnya. Ini para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang sesudahnya. Para tabi'u at-tabi'in. Nah, orang yang terbaik adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka menjadi patokan kebenaran. Ini di antara keutamaan kemuliaan sahabat. Mereka menjadi patokan apa? Kebenaran. Orang mau menilai benar atau tidak, lihat apakah jalannya sesuai dengan jalannya sahabat atau tidak sesuai dengan jalannya sahabat, menjadi patokan kebenaran. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat ya di akhir zaman, beliau mengatakan ya, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, berumur panjang di antara kalian, akan melihat khilaf yang sangat banyak. Perselisihan, ya, bahkan mungkin pertumpahan darah, ya, perbedaan pendapat, ikhtilaf yang sangat banyak. Baik, apakah Nabi hanya sekedar memberikan kabar tentang apa yang akan menimpa berupa khilaf, atau Nabi menyebutkan solusi, jalan keluar untuk menghadapi fitnah tersebut? Ternyata Nabi SAW memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini juga bagian dari amal. Berpegang teguh dengan sunnah adalah amal bih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat adalah ya sebaik-baik umat. Sahabat adalah patokan untuk seorang menilai apakah dia berada di atas al-haq atau tidak. Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berserai-berai menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya diancam dengan neraka. Finnar. Illa wahidah. Kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang selamat ini. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang selamat, hum, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat. Sahabatku. Nah, dan jalan sahabat-sahabatku. Muncul sebuah pertanyaan nih, Fatil Kiro. Tentu, ya, seorang mendapatkan kebaikan bukan, ya, tanpa ada asbab. Kenapa sahabat menjadi orang-orang yang terbaik? Dan kenapa sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in menjadi patokan kebenaran? Tidak lain karena min asbabihi, di antara sebabnya adalah di samping mereka yahrisuna fi thalabil ilmi, di samping mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu, juga yahrisuna fil amali bih, bersemangat di dalam mengamalkan apa? Ilmu tadi. Orang kalau punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, orang akan melihat huwa alal haq, dia di atas al-haq, sehingga dicontoh, bisa menjadi tauladan. Nah, baik. Orang memerintahkan misalnya melarang untuk merokok. Jangan kalian merokok. Dia sendiri merokok. Bisa. Orang tidak bisa mencontoh dia. Huwa alal haq tidak bisa. Dikatakan huwa alal haq. Semata-mata dia mengatakan jangan merokok. Rokok itu tidak boleh. Betul ucapan dia hak. Tetapi amaluh. Amalan dia. Ya syarabud duhur. Orang tidak bisa menjadikan orang ini menjadi apa? Toladan. Tetapi sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in, mereka membawa ilmu, mempelajari ilmu, wa ya'mal bih, dan mereka mengamalkan ilmu itu. Sehingga mereka menjadi toladan. Sehingga mereka menjadi patokan kebenaran. Sehingga mereka menjadi timbangan kebenaran. Hum ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Merekalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tidaklah mereka mendengar sabda Nabi kecuali semangat untuk mengamalkan. Ada hadis diamalkan. Ilmu yang mereka dapatkan diamalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, nah, beliau apa namanya di perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, ada minal amsilah di antara contoh bagaimana hirs semangat para sahabat ya'mal bil ilm, mengamalkan ilmu. Yani di tahun Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan luhum al-humur al-ahliyah, diharamkan daging keledai. Ketika itu belum haram. Karena halalan, dulu halal. Sampai tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini ja'a mutaakhiran. diharamkannya daging keledai ini jauh mutaakhirah, datang belakangan. Di saat perang Khaibar, di saat para sahabat sudah menyembelih, ya, himar mereka sudah disembelih, sudah dikuliti, ya, sudah dibersihkan isinya, sudah dicacah-cacah, ya, sudah dimasukkan ke dalam kuali, sudah dikasih bumbu, ya, sudah dinyalakan api dan sudah mendidih. Tinggal apa? Tinggal dimakan. Semua proses sudah dilakukan, semua proses sudah dilalui, baqiya al-aqlu, tinggal makan. Kemudian tiba-tiba datang seruan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan apa? Al-luhum, al-humur, al-ahliyah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan daging-daging himar. Ya subhanallah, madza yaf'alun? Apa yang dilakukan oleh para sahabat begitu mendengar hadis tadi? Haram sudah. Maka mereka menumpahkan kuali-kuali mereka, ya, membuang daging-daging yang sudah siap saji itu. Baik. Dibuang semuanya. Ini menunjukkan hirs, semangat para sahabat al-amal bil ilm. Mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Mubasyarah langsung. Baik. Ifatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya'mal bil ilm. Oleh karena itu pula, sebab mereka mengamalkan ilmu, Islam sampai ke mana? Ke penjuru timur dan apa? Barat. Mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang umat ini. Ya. Akan sampai ke timur dan ke barat. Suatu saat Nabi bersabda kepada para sahabat, innallaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, zawaliyal ard, menggulungkan bumi, bumi digulung untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga saya bisa melihat timurnya barat, timurnya bumi dan baratnya bumi, timur dan baratnya bumi. Nah, bumi yang luas ini digulung di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam untuk Nabi, sehingga beliau melihat timur dan baratnya. Hadza qudratullah azza wa jalla, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya, kaifiyah, bagaimana? Baik sekarang, ya, buatan manusia saja, seorang duduk di sini bisa melihat di timur dan barat. Apa yang terjadi di tempat yang sangat jauh? Baik, al-yaum, oh, dulu tidak. Al-yaum, hari-hari ini. Orang duduk di sini, ya, dia bisa melihat tempat yang jauh. Nah, bisa melihat tempat yang apa? Yang jauh. Timur dan barat. Live hari ini orang sedang tawaf, orang sedang apa namanya beribadah di Al-Haram Al-Makki. Mengawasi sebuah area dari jauh dengan satelit. Ini buatan manusia. Maka jangan ditanyakan kaifiyah, bagaimana ini bisa terjadi. Allahu a'lam, yang jelas Nabi mengatakan innallaha zawaliyal ard, Allah Subhanahu wa taala menggulungkan atau melipat bumi, ya, untukku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, saya melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati, kemudian datang kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan umatku akan mencapai mazuya liminha, akan mencapai tempat-tempat yang aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dari hadis ini Nabi memberikan kabar gembira Islam akan sampai ke timur dan apa? Ke barat. Tufiyan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Dan hadis-hadis seperti ini ada di benak-benak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan meninggalkan sekian banyak wasiat. Sekian banyak pesan, yakni pesan-pesan yang didengar dari sabda-sabda Nabi. Ya. Seperti misalnya, ya, ketika haji wada, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fal yuballigh asyahida minkumul ghaiba. Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak apa? Hadir. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Naam. Perintah untuk al-jihad fi sabilillah, perintah untuk semuanya ini diingat baik-baik oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apakah mereka kemudian tinggal diam? Atau mereka mengamalkan apa yang mereka telah dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam? Al-jawab ya'malun. Mereka mengamalkan itu semuanya. Mereka menyampaikan ilmu berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menunaikan jihad fisabilillah, wantasyaru, mereka pun ya menyebar. Tidak semuanya tinggal di kota Madinah, tidak. Tapi menyebar. Bahkan menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Jauh untuk menyebarkan Islam, ya. Untuk memerintahkan manusia berbuat baik, untuk mencontohkan kepada manusia kebaikan, dengan sebab mereka mengamalkan ilmu itu, ya, maka menyebarkan atau menyebarlah Islam ke timur dan ke barat sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya'maluna al-ilm. Mereka mengamalkan ilmu yang mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dari apa yang telah kita dengar ini, ya. Hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, hendaknya yang mengingatkan kita semuanya. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita semuanya, ya. Di samping kita mendapatkan taufik untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, juga semoga kita diberi taufik untuk bersemangat mengamalkannya. Dan ini akan menjadi sebab kebaikan. Kita mengajari, memerintahkan anak berbuat baik, ya, mereka belajar, bukan hanya belajar. Coba lihat bagaimana perkembangan mereka fil amal, dalam mereka mengamalkan ilmu. Dan kalau kita perhatikan sedikit demi sedikit, dapat ilmu satu, amalkan. Sehingga menjadi sebuah sifat bagi dia. Ada lagi ilmu, lagi tambahan, amalkan lagi terus. Maka yang demikian itu insyaallah taala menjadi sebab kebaikan. Naam, sungguh ilmu bukan untuk dihafalkan saja, untuk kita mendapatkan keutamaan. Ibarat pisau itu tidak akan bermanfaat kalau hanya disimpan. Nah, kalau digunakan baru bermanfaat. Sekarang misalnya ada zikir sabah wa masa. Kita tutup dengan ini ikhwatul kiram. Zikir sabah wal masa. Zikir pagi dan petang. Ada doa-doa, zikir-zikir yang bermanfaat, yang demikian besar pahalanya. Nah, seperti doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bini'matika alaya wa abu bidambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Nabi mengatakan siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, mukinan bihi, yakin dengan apa yang dia ucapkan, kemudian dia mati dari itu, ya, dia mati di atas Islam, dia masuk jannah. Dan kalau dia membacanya di sore hari, mukinan bihi, yakin dengan apa yang dia ucapkan, mati di malam itu, maka dia juga mati di atas Islam. Nah, ini dakhulal jannah. Tentu ilmu ini bukan hanya untuk didengar, untuk dihafalkan. Saya hafal hadis itu, saya ngerti hadis tadi, saya tahu, saya sudah belajar berkali-kali. Baik, berikutnya yang dituntut atas kita adalah al-amal bih. Apakah sudah kita mengamalkan? Nah. Dan yang lebih dari itu semuanya adalah at-tauhid. La ilaha illallah. Islam bukan hanya memerintahkan kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kita mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, kita meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah, dan kita mengamalkannya dengan kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan mada asyirik, dan meninggalkan syirik. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan dan mengerti makna la ilaha illallah, tetapi al-amal bihi, mengamalkannya, itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sebutkan dari perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga sebagian dari apa yang kita dapatkan dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mengingatkan kita semuanya tentang salah satu adab dari adab-adab menuntut ilmu, adalah kita berusaha mengamalkan ilmu itu sedikit demi sedikit, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadri, wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.